Wa ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis kajian kitab Al-Fiqhul Muyassar, yang mana kita telah masuk pada kitabus shalah, tepatnya dalam bab al-adhan. Terakhir yang kita sampaikan dalam kajian ini adalah tentang sifat al-adhan dan al-iqamah. Lafad-lafad al-adhan dan lafad-lafad al-iqamah. Telah kita sebutkan ada dua lafad yang diriwayatkan dengan hadis yang sahih. Naam, atau dua lafad yang dikategori yang bisa dinamakan dengan azan Bilal atau riwayat dari Abu Mahdzurah. Berikutnya adalah pembahasan yang kelima, ma yaquluhu sami'ul adzan wa ma yad'u bihi ba'dahu. Apa yang disunahkan untuk diucapkan oleh sami'ul adzan, orang yang mendengarkan azan, dan doa apa yang dia ucapkan setelah al-adzan. Qala yustahabbu liman sami'al adzan an yaqula mithla ma yaqulul muadzin. Disunnahkan bagi orang yang mendengarkan azan untuk mengucapkan seperti yang diucapkan oleh al-muadzin. Hal ini berdasarkan hadis Abu Sa'id bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Apabila kalian mendengar an-nida, yakni al-adzan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh al-muadzin. Ketika al-muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka sami'ul adzan, orang yang mendengarkan adzan, dianjurkan untuk mengucapkan bacaan yang serupa yang diucapkan oleh al-muadzin. Illa fil hay'alataini, kecuali pada dua lafad hay'ala, yakni lafad hayya ala salah dan hayya ala falah. Fayushra'u li sami'il adhan an yakula la hawla wa la quwata illa billah. Maka disyariatkan bagi orang yang mendengar adhan untuk mengucapkan la hawla wa la quwata illa billah. Akibah qawlil muadzin hayya ala salah wa kadha akibah qawlihi hayya ala falah. Yakni bacaan la haula wala quwata illa billah ini diucapkan oleh orang yang mendengar al-adzan setelah al-muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah dan setelah al-muadzin mengucapkan hayya 'alal falah. Hal ini berdasarkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang hal ini. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, An Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-muadzin Allahu akbar Allahu akbar," apabila muadzin mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar, "qala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar," maka kalian mengucapkan sama Allahu akbar Allahu akbar. "Tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah," qala asyhadu an la ilaha illallah. "Tsumma qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka kalian juga mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kalian pun juga mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. "Tsumma qala hayya 'alas shalah," Kemudian muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah. Qala la haula wa la quwata illa billah. Maka yang mendengarkan azan mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Thumma qala Allahu akbar Allahu akbar. Naam. Thumma qala hayya 'alal falah. Qala la haula wa la quwata illa billah. Kemudian muadzin mengucapkan la hayya 'alal falah. Sami'ul adzan mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Yakni pada dua hay'alatain. Kemudian seterusnya. Naam, muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai pada lafad la ilaha illallah. Sami'ul adzan mengucapkan apa yang diucapkan oleh al-muadzin. Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Barakallahu fikum. Wa idza qala al-muadzin fi salati subhi. Apabila al-muadzin mengucapkan pada salat subuh, as-salatu khairum minan naum. Pada lafaz azan yang pertama. Fa innal mustami' yaqulu mithlahu. Maka yang mendengarkan azan mengucapkan seperti yang diucapkan oleh al-muadzin. Jadi yang berbeda di sini hanya pada hay'alatain. Pada lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Naam, mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Adapun yang lainnya, naam, bahkan as-salatu khairum minan naum, maka sami'ul adhan, kaum muslimin yang mendengarkan suara adhan, mengucapkan seperti yang diucapkan oleh al-mu'adzin. Naam, itu kembali kepada hadith yang pertama tadi, yang kita sebutkan tadi. Yakni hadith Abu Sa'id Al-Khudri, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Apabila kalian mendengar azan dikumandangkan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh al-muadzin. Sama. Nah. Adapun lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, di sana ada pengecualian dikarenakan ada lafaz yang merinci. Ada riwayat yang merinci yaitu pada hadith Umar bin Khattab yang mana di situ Nabi SAW memerintahkan untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Naam, adapun as-salatu khairum minan naum, kita kembali kepada hadis yang pertama tadi. Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Apabila kalian mendengar azan dikumandangkan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh al-muadzin. Wala yusannu dzalika indal iqamah. Zikir atau balasan bagi muadzin ini, bacaan yang dibaca ketika mendengar azan ini hanya disyariatkan pada azan saja dan tidak disyariatkan pada al-iqamah. Yakni tidak disunahkan ketika kita mendengar al-iqamah, naam, kita mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin tadi. Nah, kenapa demikian? Karena ini adalah ibadah. Dan ibadah, barakallahu fikum, harus sesuai dengan apa yang dicontohkan dan dibimbingkan oleh Nabi SAW. Karena ibadah itu sifatnya adalah tauqifiyah. Kita berhenti. Dan kita tidak akan bergerak kecuali di sana ada perintah, ada contoh, nam atau anjuran dari Nabi SAW. Ketika tidak didapati, maka sama sekali kita tidak boleh lancang untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga oleh karena itu yang diucapkan ketika mendengar suara azan, nah, sama sekali tidak disunahkan ketika mendengar al-iqamah. Barakallahu fikum. Dan sering kita mendengar, dan juga setelah al-iqamah tidak ada lafad-lafad zikir. Nah, tidak ada lafad-lafad zikir. Beda dengan al-azan. Setelah al-azan ada doa. Nah, sebagaimana yang kita sebutkan setelah ini. Wa idza qala thumma yusalli 'alan nabi. Kemudian dia bersalawat untuk nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yaqulu Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata. Yani setelah dia mengucapkan seperti yang diucapkan oleh al-muadzin sampai selesai, setelah itu disunnahkan bagi dia untuk bersalawat untuk Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Atau cukup dengan mengucapkan salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu membaca doa. Allahumma rabba hazi da'wati tamah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'atta. Yani diawali dengan salawat, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan doa yang barakallahu fikum, insyaallah kita sudah sama-sama menghafalnya. Naam. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mendengar Nabi bersabda, "Idza sami'tul muadzina faqulu mithla ma yaqul." Apabila kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh al-muadzin. "Tsumma shallu 'alayya." Kemudian bersalawatlah untukku. "Fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha 'ashran." Maka sesungguhnya barang siapa yang bersalawat untukku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat untuknya sebanyak 10 kali. "Tsumma sallallahu li al-wasilah." Kemudian mintalah kepada Allah agar diberikan kepadaku al-wasilah. Nah, al-wasilah, yakni doa ini. Allahumma rabba hazi da'wati tamah. Nah, kita mengucapkan lafaz doa ini. Karena di dalam lafaz doa tersebut, kita memohon kepada Allah agar Nabi Muhammad mendapatkan al-wasilah. Apa itu al-wasilah? Nah, nanti akan kita jelaskan. Fa'innaha manzilatun fil jannah. Dikarenakan wasilah itu adalah sebuah kedudukan di dalam jannah, di dalam surga. La tanbaghi illa li'abdin min ibadillah. Yang mana posisi itu hanya diperuntukkan oleh satu dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa. Dan saya berharap sayalah yang mendapatkan posisi tersebut. Faman sa'ala li al-wasilah hallat lahu asy-syafa'ah. Barang siapa yang memintakan kepada Allah untukku al-wasilah, na'am, maka telah halal baginya untuk mendapatkan asy-syafa'ah, untuk mendapatkan syafaat. Na'am. Barakallahu fikum. Ternyata doa salawat setelah al-adzan, kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan doa setelahnya, Allahumma rabba hazi da'wati tamah, yang mana di dalam doa tersebut kita meminta kepada Allah nam agar Nabi Muhammad mendapatkan posisi al-wasilah, sebuah kedudukan yang mana hanya diperuntukkan kepada satu orang dari hamba Allah, dan Nabi Muhammad berharap untuk mendapatkan posisi tersebut. Dan bahkan balasannya bagaimana? Barang siapa yang mengamalkan hal ini, berselawat kepada Nabi, kemudian mengucapkan doa ini, maka telah halal baginya syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad nanti pada yaumal mahsyar, pada hari kiamat, akan memberikan syafaatnya kepada umatnya. Dari kalangan al-muwahhidin, dari kalangan ahlu tauhid yang tidak pernah melakukan kesyirikan. Naam. Atau dia dulu pernah melakukan kesyirikan, akan tetapi dia telah bertaubat sebelum dia meninggal. Maka dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam sebuah riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal wasilata darajatun indallah. Sesungguhnya wasilah itu adalah sebuah kedudukan di sisi Allah. Laisa fawqaha darajatun. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari kedudukan yang disebut dengan al-wasilah. Fasalullaha an yu'tiyani al-wasilata ala khalqihi. Maka mintalah kepada Allah agar Allah memberikan posisi al-wasilah itu kepadaku. Naam, dan tidak diberikan kepada selainku. Naam, yakni kita diminta oleh Allah diperintahkan oleh Nabi Muhammad agar kita meminta kepada Allah agar posisi al-wasilah tersebut diperuntukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Adapun lafaz doanya Allahumma rabb hadzihi da'wati tammah. Naam. Yang dimaksud dengan Allahumma rabb hadzihi da'wati tammah, ya Allah, Rabb dari dakwah at-tamah. Dakwah yang sempurna. Naam, seruan yang sempurna. Naam. Apa yang dimaksud dengan dakwah at-tamah ini? Yang dimaksud dengan dakwah at-tamah adalah dakwah tauhid. Yang dimaksud dengan dakwah at-tamah adalah dakwah tauhid. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh Ibn Tin, wusifat bittamah li'anna fiha atammul qawl, wa huwa la ilaha illallah. Kenapa azan ini disebut dengan da'watu tamah? Nah, barakallahu fikum, dakwah yang sempurna, dikarenakan pada lafaz azan tersebut terdapat ucapan yang paling sempurna, atammul qawl. Lafaz yang paling sempurna yaitu lafaz la ilaha illallah. Naam. Sehingga disebut dengan da'watut tamah. Was-salatil qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allah Rabb dari dakwah yang sempurna ini, seruan yang sempurna ini, dan salat yang ditegakkan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah dan al-fadilah. Apa itu al-wasilah? Kedudukan yang tinggi di sisi Allah yang mana tidak ada lagi kedudukan di atasnya yang hanya diberikan kepada satu dari hamba-hamba Allah. Dan kita berharap bahwasanya posisi tersebut diperuntukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal fadilah, naam, kedudukan yang lebih. Naam, kedudukan yang lebih dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Naam. Jadi al fadilah ini dikatakan oleh sebagian ulama, naam, sebuah kedudukan yang lain selain dari al wasilah. Atau juga naam sebagai tafsir dari makna al-wasilah. Waba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Dan bangkitkanlah dia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maqaman mahmudan alladhi wa'adta, pada posisi atau kedudukan yang terpuji sebagaimana naam yang telah engkau janjikan untuknya. Naam. Barakallahu fikum. Ini doa yang diucapkan setelah mendengar azan dikumandangkan. Kemudian di sana ada juga. Naam. Doa atau zikir yang diucapkan setelah al-azan. Setelah al-azan. Sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, annahu qala, man qala hina yasma'ul muadzin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil Islami dinan ghufira lahu dzanbuhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mengatakan ketika mendengar azan, "Naam, asyhadu alla ilaha illallah." Dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Raditu billahi rabban, saya ridho Allah sebagai Rabbku. Wa bi Muhammadin rasulan, dan saya ridho Muhammad sebagai Rasul. Wa bil Islami dinan, dan saya ridho Islam sebagai agama. Nah. Jadi baca yang dibaca apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus setelah itu raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil Islami dinan. Apa keutamaan dari zikir ini? Ghufira lahu dzanbuhu. Nah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Nah, dikatakan oleh Syekh atau Syekh Al-Albani rahimahullah pernah ditanya, kapan zikir ini diucapkan? Barakallahu fikum. Beliau mengatakan, al-amru fiha wasi'. Perkara dalam hal ini luas. Dikarenakan di sini Nabi SAW mengatakan, hina yasma'ul mu'adzin, ketika dia mendengar al-adhan. Bisa diucapkan ketika dia mendengar azan langsung sekaligus atau setelah azan dikumandangkan. Nah, jadi al-amru di sini adalah wasi', luas. Kenapa demikian? Karena lafadznya apa? Hina yasma'ul azan, ketika dia mendengar al-azan. Hina yasma'ul mu'adzin, ketika dia mendengar mu'adzin mengumandangkan azan. Sehingga oleh karena itu boleh saja dia mengucapkan zikir ini ketika dia mendengar azan itu, nan, di samping dia membalas ucapan dari al-muazzin, atau dia mengucapkan ini setelah al-azan selesai, atau setelah al-muazzin menyelesaikan lafad-lafad azan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, di sini ada tambahan. Maka makin sempurna kalau seorang muslim mengamalkan ini semua. Setelah dia, ketika dia mendengarkan azan, dia menjawab seperti apa yang diucapkan oleh al-muazzin, kecuali pada dua lafad, hay alatain. Naam. Kemudian setelah itu, dia berselawat kepada Nabi dan mengucapkan doa. Yang mana di dalam doa tersebut dia meminta kepada Allah agar diberikan posisi al-wasilah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia melanjutkan dengan doa atau zikir yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil Islami dinan. Naam. Barakallahu fikum. Ini tentang al-adhan dan hal-hal yang terkait. Nah, bagi orang-orang yang mendengar al-adhan dikumandangkan. Adapun pada lafad iqamah, maka tidak ada sunnah bagi orang yang mendengarnya untuk membaca zikir-zikir tertentu. Nah, tidak seperti al-adhan. Sehingga oleh karena itu, dia tidak dianjurkan untuk mengucapkan apa yang diucapkan oleh muqimus shalah. Nah, ketika muqimus shalah mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, tidak perlu bagi dia untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muqimus shalah. Kenapa demikian? Seperti yang kita jelaskan tadi, karena tidak adanya sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sering kita mendengar setiap al-iqamah dikumandangkan, tiba-tiba mereka mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Naam. Atau la haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah. Bacaan-bacaan yang tidak pernah dicontohkan atau disebutkan di dalam riwayat-riwayat hadis. Barakallahu fikum. Kemudian terkait dengan al-adzan, bahwasanya ad-du'a mustajabun ba'dal adzan. Doa itu mustajab setelah al-adzan. Yakni ba'dal adzan, bainal adzan wal iqamah, antara al-adzan wal iqamah termasuk waktu-waktu yang mustajab. Waktu-waktu yang mustajab. Sehingga oleh karena itu dianjurkan bagi kita untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta kepadanya. Nam apa saja yang kita harapkan dan kita inginkan. Nam karena itu adalah termasuk waktu-waktu mustajab. Nam. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya ada seseorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innal muadzinina yafdulunana." Wahai Rasulullah, sesungguhnya para muadzinin, mereka telah melampaui kami. Mereka memiliki fadilah yang tidak kami miliki. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul kama yaqulun." Maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh al-muadzinun. Fa idzan tahaita fasal tu'ta. Apabila engkau menyelesaikan apa yang diucapkan oleh al-muadzin tersebut, fasal tu'ta. Maka mintalah kepada Allah, maka niscaya Allah akan mengabulkan doamu. Nah, disebutkan di dalam sebuah riwayat, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Doa tidak akan barakallahu fikum ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala antara al-adzan dan al-iqamah. Antara al-adzan dan al-iqamah. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Daud. Dan juga diriwayatkan dari sahabat Sahal bin Sa'ad bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sintani la turaddani." Au qallama turaddani ad-du'a indan nida' wa indal ba's hina yaltahimu ba'duhum ba'd. Dua tempat yang mana atau dua posisi yang mana doa tidak akan ditolak atau sedikit jarang sekali ditolak. Yang pertama adalah ad-du'a indan nida', berdoa ketika mendengar azan. Nah, baik ketika mendengar azan ataupun setelah azan. Wa indal ba's hina yaltahimu ba'duhum ba'dhon, dan ketika dalam keadaan sempit, barakallahu fikum, ketika terjadi perang yang sangat dahsyat, maka ketika itu doa na'am jarang sekali ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Berikutnya adalah terkait dengan menjawab seperti apa yang diucapkan oleh al-muadzin, bahwasanya menjawab apa yang diucapkan oleh al-muadzin hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Maksudnya di sini adalah kita hanya membahas tentang hukumnya. Bukan berarti di sini kita menyepelekan perbuatan atau amalan yang mulia ini. Yang mana amalan ini sangat memiliki keutamaan yang sangat besar, barakallahu fikum, pahala yang sangat besar. Akan tetapi, di sini kita hanya membahas tentang hukum, yaitu bahwasanya menjawab lafaz-lafaz adzan itu tidak wajib. Akan tetapi sangat dianjurkan. Diriwayatkan dari Tha'labah ibn Abi Malik Al-Qurazi, qala innahum kanu yatahaddatsuna hina yajlisu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ala al-minbar hatta yaskutu al-muadzin. Yani para jamaah pada zaman Umar ibn al-Khattab, mereka masih di antara mereka ada yang masih mengobrol dan bercerita, berbincang ketika Umar duduk di atas mimbar. Yani ketika Umar naik di atas mimbar pada sholat Jumat dan mengucapkan salam, setelah itu beliau duduk dan muadzin mengumandangkan azan. Nah, ketika muadzin mengumandangkan azan, ada di antara jamaah yang masih berbicara. Naam, mengobrol di antara mereka. Ketika muadzin menyelesaikan azan, naam, dan Umar berdiri di atas mimbar, lam yatakallam ahadun hatta yakdiya khutbataihi kilataihima. Maka tidak ada seorang pun yang berbicara sampai Umar bin Khattab menyelesaikan dua khutbahnya. Dua khutbahnya. Khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dikarenakan di sana ada syawahid yang mengeluatkan hadis ini. Yang mengangkat derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Barakallahu fikum. Nah, walaupun yang utama adalah dia mendengarkan azan dan menjawab bacaan-bacaan azan tersebut sebagaimana yang disunnahkan di samping pahalanya yang sangat besar, akan tetapi di sini kita hanya menyebutkan sebatas barakallahu fikum hukum saja tanpa kita menyampingkan betapa pentingnya amalan ini. Nah, kemudian barakallahu fikum, apakah diperbolehkan berbicara antara al-iqamah dan sholat? Nah, apakah diperbolehkan berbicara antara al-iqamah dan sholat? Bukan antara al-adhan dan al-iqamah. Nah, ya ini yang kita maksud di sini adalah antara al-iqamah dan sholat. Apakah diperbolehkan berbicara? Nah, hukumnya adalah boleh. Hukumnya adalah boleh. Berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Uqimat salatul isya." Ditegakkan salat isya. Nah, dengan iqamatus shalah. Faqala rajulun, maka berkata seseorang, "Li hajah, saya memiliki keperluan." Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam yunajihi hatta namal qaumu aw ba'dul qaumu thumma sallu. Maka Nabi pun berdiri, naam, barakallahu fikum, berdiri dan menunggunya menyelesaikan hajahnya, bahkan sampai-sampai sebagian jamaah ketika itu ada yang tertidur. Ada sebagian jamaah yang tertidur. Menunjukkan waktunya lama. Dan di situ seseorang berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Muhalla, Muhammad bin Hazm, salah satu ulama, naam, dari mazhab Adz-Dzahiri. Sangat kuat, mazhab Adz-Dzahiri ini sangat kuat berpegang dengan dalil. Dan bahkan di antara mereka itu sama sekali menolak al-qiyas. Nah, al-qiyas diperbolehkan di dalam fikih. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, al-qiyas itu sama dengan bangkai. Hukum asalnya enggak boleh, akan tetapi ketika terpaksa, maka tidak mengapa. Nah, maka dihalalkan ketika terpaksa. Begitu pula al-qiyas. Tidak mengapa. Akan tetapi selama ada dalil nas yang sharih, yang jelas, maka batulal qiyas. Maka qiyas itu dibatalkan. Mazhab Adz-Dzahiri bahkan di antara mereka itu menolak al-qiyas sama sekali. Sehingga mereka itu sangat kuat berpegang dengan dalil. Berkata Ibnu Hazm, di antara ulama Adz-Dzahiri adalah Ibnu Hazm. Beliau memiliki kitab Al-Muhalla. Di dalam kitabnya Al-Muhalla, beliau mengatakan, Al-kalamu jaizun bainal iqamati was-salah. Talal kalam au qasura. Wala tu'adul iqamah lidhalika. Berbicara antara azan dan antara iqamah dan salat itu diperbolehkan. Sama saja, apakah pembicaranya itu panjang atau banyak atau sedikit. Dan iqamah tidak perlu diulang. Walaupun ada di antara jamaah yang berbicara. Barakallahu fikum. Dalilnya apa? Yaitu dalil yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Kemudian, apakah selain al-muazzin boleh mengumandangkan iqamatus shalah? Naam, apakah boleh? Naam, barakallahu fikum dalam satu kali waktu salat antara al-adzan, antara al-muazzin dan muqimus shalah orangnya berbeda. Satu orang yang mengumandangkan adzan, kemudian satu orang yang mengumandangkan al-iqamah. Barakallahu fikum. Jawabannya boleh. Diperbolehkan untuk mengumandangkan iqamatus shalah selain al-muadzin. Kenapa? Dikarenakan tidak ada nas yang sahih yang melarang akan hal demikian. Tidak ada nas yang sahih, dalil yang sahih yang melarang yang demikian. Adapun hadis man adzana fahuwa yuqim, ada hadis memang barang siapa yang mengumandangkan azan, maka dialah yang mengumandangkan al-iqamah. Man adzana fahuwa yukimu. Nah, ada hadith ini. Akan tetapi hadith ini da'if. Hadith ini da'if. Dan disebutkan oleh al-imam al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya al-da'ifah. Silsilah al-da'ifah. Kumpulan hadith al-da'ifah. Berkata al-imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, jaizun an yukima ghairu alladhi adzana li'annahu ya'ti an dhalika li'annahu na'am la ya'ti an dhalika nahyun yasih. Diperbolehkan untuk mengumandangkan iqamatus shalah selain dari al-muadzin. Boleh berbeda orangnya. Dikarenakan tidak ada dalil yang sahih yang melarang akan hal demikian. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian, di antara hal yang terkait dengan al-adzan dan al-iqamah adalah bahwasanya disunnahkan untuk mengumandangkan al-muadzin, disunnahkan untuk mengumandangkan al-iqamah di tempat yang berbeda ketika dia mengumandangkan al-adzan. Naam. Misalnya dia mengumandangkan azan di depan, di mihrab atau di suatu tempat. Maka ketika dia mengumandangkan al-iqamah, dianjurkan bagi dia untuk berpindah di tempat yang lain. Enggak harus, tapi ini disunnahkan. Nah, barakallahu fikum. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid dalam kisah mimpi beliau. Datang seseorang kepada beliau untuk mengajarkan al-adzan kepada beliau. Setelah orang tersebut mengajarkan lafad-lafad adzan. Nah, kemudian orang tadi, tsummastakhara anni ghairu ba'id. Kemudian setelah dia melafadkan al-adzan, mengajarkan al-adzan kepadaku. Nah, kemudian setelah itu dia mundur. Enggak terlalu jauh dariku, mundur. Kemudian setelah itu orang tadi mengatakan, kemudian setelah itu engkau mengucapkan apabila ingin mengumandangkan salat. Naam. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, lafat-lafat al-iqamah. Naam. Maka dari sini ikhwan fiddin dikatakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Tamamul Minnah, beliau mengatakan fi hadza dalilun wadihun ala anna sunnata fil iqamati fi mawdi'i ghairi mawdi'il adzan. Bahwasanya di dalam hadis ini atau di dalam riwayat ini terdapat dalil yang jelas bahwasanya termasuk dari sunnah adalah al-iqamah pada tempat selain tempat dia mengumandangkan al azan, yakni antara azan dan iqamah tempatnya berbeda. Tidak harus terlalu jauh, naam, cukup beberapa langkah saja, naam, maka itu sudah cukup. Barakallahu fikum. Masih ada waktu? Sudah cukup. Naam. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.